Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan rahmatnya, serta hidayah, serta nikmatnya, kita masih bisa berjumpa kembali di Ahad sore ini dalam rangka melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ahaditsul Akhlaq atau Hadis-Hadis Akhlaq karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini telah memasuki bab yang baru, yaitu bab yang ke-15. Ya, bab yang ke-15 yang berjudul At-Taghdab atau Jangan Marah. Ya. Kita mulai perkataan Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Laqad ja'al islamu bitawjihatihi al-assamhati wa irsyadatihi al-qawimah hadiyan ila kulli fadilah. Pada beliau, ya, bahwasanya agama Islam datang dengan membawa taujihat, dengan membawa bimbingan yang luas, ya, dan juga petunjuk yang lurus, yang membawa kepada setiap kebaikan, yang mengajak kepada setiap kebaikan, yang meluruskan segala tindak tanduk manusia, baik dari sisi perkataan maupun perbuatan mereka, yang menjauhkan jiwa dari sikap ceroboh. Dan ini merupakan kesempurnaan agama kita dan keindahan petunjuk dalam agama kita, di mana syariat kita telah menuntun kepada kesempurnaan akhlak. Dan inti dari kebaikan serta prinsip-prinsip kebajikan dalam setiap kondisi dan keadaan manusia seluruhnya. Serta ya, juga mengatur tentang kondisi manusia, ya, serta setiap apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka tinggalkan, ya, semua tidak luput dari, ya, petunjuk dalam agama kita. Wahdi, dan ini adalah, ya, termasuk di antara akhlak yang mulia yang diseru oleh agama kita, dan termasuk di antara inti kebaikan dan kebajikan, ya, serta inti dari segala kemuliaan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wahai Rasulullah, ausini. Ya. Berilah wasiat kepadaku, ya. Berpesanlah kepadaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taghdab. Jangan marah, ya. Faraddada mirara. Maka orang ini kemudian mengulangi apa yang dia katakan. Ya. Dia mengulangi, berilah aku wasiat wahai Nabi, berilah aku pesan. Qala la taghdab. Nabi tetap mengatakan la taghdab. Jangan marah. Ya, riwayat Bukhari. Dan dari Humaid bin Abdurrahman, bahwasanya seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ausini. Ya, wahai Rasulullah, ya, berilah wasiat kepadaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taghdab, jangan marah, ya. Qala ar-rajul fa fakartu hina qala Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal. Maka orang ini kemudian mengatakan, aku kemudian merenungkan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idzal ghadabu yajma'u syarra kullahu. Ternyata memang benar apa kata beliau, bahwasanya kemarahan itu mengumpulkan segala kejelekan. Ya, dalam kemarahan itu terkumpul kejelekan seluruhnya, ya. Maka kata Syekh, ta'ammal, renungkanlah, ya, ma yajnihil ghadabu 'alal insan min tasarrufatin hauja, ya. Maka renungkanlah bagaimana sikap marah, ya, bisa membuahkan, ya, perbuatan yang tidak teratur, ya, oleh, ya, atau kepada seorang insan, ya. Dan juga amal-amal yang tercela, dan juga menghasilkan perkataan-perkataan yang kotor, ya, aqwalin badhi'ah, kata-kata kotor yang timbul dari rasa marah. Yandamul ala fi'liha ghayatan nadam inda dhahabi ghadabi. Yang mana seseorang itu kemudian akan menyesali ya, li'annahu jika dia marah, maka dia akan berperilaku dengan perilaku yang menyerupai orang yang kehilangan akal, orang gila. Ya, dia akan serupa dengan orang yang sedang gila, ya, sedang hilang akal. Tsumma ba'da intihai ghadabihi yandam. Yang mana setelah dia selesai marah, barulah dia menyesal. Walihadza qila fi wasfil ghadab awwaluhu jununun wa nihayatuhu nadam. Oleh sebab itu dikatakan bahwasanya marah itu diawali dengan hilang akal dan diakhiri dengan penyesalan. Ya. Pasti awalnya itu hilang akal. Enggak bisa berpikir dengan jernih. Yang kemudian setelah selesai marah barulah dia menyesal. Ya. Adapun perkataan sahabat di sini yaitu fafakartu hina qala Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal fa idzal ghadabu yajma'u asyarra kullah. Ya. Aku berpikir tentang apa yang dikatakan Nabi. Aku merenung dan ternyata benar bahwasanya marah itu mengumpulkan segala kejelekan. Maka di sini yufidu anal ghadaba jima'u syarr. Maka dapat diambil faedah di sini bahwasanya marah, kemarahan itu adalah kumpulan kejelekan atau mengumpulkan kejelekan. Sehingga Ja'far bin Muhammad mengatakan al-ghadabu miftahu kulli syarrin. Marah itu adalah pintu segala kejelekan. Dan ketika Abdullah bin Mubarak ditanya, ya, ijma' lana husnal khuluqi fi kalimatin. Ya. Ibnu Mubarak ditanya, wahai Ibnu Mubarak, tolong ringkaskan kepada kami, ya, apa itu akhlak yang baik dalam satu kalimat saja. Ya. Disuruh meringkas akhlak yang baik yang banyak itu dalam satu kalimat saja. Maka Ibnu Mubarak mengatakan, tarkul ghadab, tinggalkanlah marah, artinya jangan marah. Ya. Jadi seluruh akhlak yang baik itu terkumpul dalam kalimat tarkul ghadab, jangan marah. Ya. Dan al-ghadab di sini atau marah ini huwa ghalayanu damil qalbi wazdiyadu khafaqani khafaqanihi talaban lidafi amri mu'din yatawaqqa'ul insanu khusulah. Yang disebut dengan marah adalah ketika darah seseorang itu mendidih, bergejolak, ya. Kemudian juga detak jantungnya semakin cepat. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka membela. Ya, dalam rangka membela sesuatu yang dia diganggu dengannya. Ya. Atau sesuatu yang menyebabkan dia ingin membalas apa yang membalas gangguan yang terjadi pada dirinya. Ya, jadi marah itu adalah ketika darah mendidih dan detak jantungnya itu semakin kencang, ya. Karena apa? Karena berusaha untuk membela diri, ya, atau membalas, ya. Wa yufdi fil ghalib bil insan ila aqwalin sayyi'ah. Dan kebanyakan rasa apa sikap marah itu akan mengantarkan seorang kepada perkataan yang jelek dan kepada perbuatan yang tercela, ya. Terutama ketika marahnya itu sudah sangat marah sekali. Ya, fala yamliku katsirun minan nas zimama nafsihi. Maka ketika itu seorang tidak lagi punya kendali terhadap dirinya sendiri. Fayam taliqul lisan bisabbi wal fukhsyi wal badza. Maka ketika itu lisannya kemudian mulai mencela, berkata keji dan berkata kotor. Ya, dan juga anggota badannya pun ikut, ya, ikut memukul, bahkan menganiaya dan melampaui batas, ya. Jadi marah itu menyebabkan seorang berkata-kata buruk, ya, mencela, berkata-kata kotor, membuat tangannya ikut bergerak memukul dan sampai membunuh. Na'udzubillah. Maka laqad ja'al Islamu muhadziran min khuturatil ghadab. Maka Islam datang untuk, ya, mentahdir atau memberi peringatan tentang bahaya marah, ya. dan mengajak setiap muslim untuk bisa menahan dirinya ketika marah. Oleh sebab itu, ya, wasiat Nabi tadi, yaitu wasiat untuk jangan marah, termasuk jima'ul wasoya, termasuk diantara inti dari wasiat, ya, dan yang paling bermanfaat dalam bab akhlak. Ya. Sekedar mengatakan jangan marah itu ternyata termasuk inti dari wasiat-wasiat beliau, dan yang paling bermanfaat dari wasiat beliau tentang akhlak. Ya. Kemudian ahli ilmu mengatakan atau para ulama mengatakan hadza yatadammanul wasiyata bi amrayn 'azimain la budda minhumah. Maka dalam wasiat ini, wasiat yang singkat ini, yaitu jangan marah, itu terkumpul dua hal yang agung. Yang agung yang semestinya diperhatikan oleh setiap muslim. Yang pertama, ayyudarribal muslimu nafsahu 'alal akhlaqil fadilah. Ya. Makna yang pertama dari wasiat beliau adalah hendaknya setiap muslim itu bisa melatih dirinya untuk berakhlak mulia. Ya, jadi la taghdab itu artinya jangan marah, itu artinya latihlah dirimu untuk berakhlak mulia. Ya, beradab yang baik berupa apa? Berupa bersikap sabar, bersikap tenang, ya. Bersikap menjauhi ketergesa-gesaan, ya. Dan segala macam akhlak yang lain, ya, yang mana ketika marah itu datang, dia bisa, ya, menanggapinya dengan akhlaknya yang tadi dia sudah latih tadi, ya, sabar, kemudian apa, tenang, tidak tergesa-gesa, ya. Maka ketika marah, dia sudah terlatih dengan akhlak-akhlak yang seperti itu, maka inilah yang diharapkan, ya. Jadi dengan akhlaknya yang sudah terlatih yang baik, adabnya yang mulia, ya, maka dia akan bisa bersikap dengan benar ketika kemarahan mendapati dirinya. Kemudian makna yang kedua dari sabda beliau ini adalah annahu inda wuqu'il ghadab 'alal insan ayyamlika nafsahu. Maknanya adalah ketika marah itu datang, ya, menjumpai seseorang, hendaknya dia bisa menguasai dirinya. Ya, fala yandafi'u waqta ghadabihi ila qaulin la yuhmad. Sehingga dia tidak bergegas melakukan hal yang tidak terpuji atau mengucapkan hal yang tidak terpuji ketika dia marah. Ya, au fi'lin la yalik atau perbuatan yang tidak layak. Ya, bahkan wajib baginya ayyamlika nafsahu fi aqwalihi wa af'alihi 'inda ghadabihi. Wajib untuk bisa menguasai dirinya ketika marah, ya, baik menguasai kata-kata yang keluar dari mulutnya atau perbuatan dari tangan dan kakinya. Fala yaqulu kalimatan wala yaf'alu syai'an hatta tamtafi'a jamratul ghadab. Maka dia tidak boleh berkata-kata satu kalimat pun dan tidak boleh berbuat apapun sampai marahnya itu reda. Ya. Jadi ini makna yang kedua. Makna yang pertama apa? Tadi membiasakan diri dengan akhlak yang baik. Ya, kalau akhlaknya sudah baik, sudah terbiasa sabar, terbiasa memaafkan, terbiasa tenang, tidak tergesa-gesa, maka ketika marah, ketika ada sesuatu yang membuatnya marah, dia sudah bisa bersikap dengan benar. Yang kedua adalah ketika seorang marah, maka dia harus bisa menguasai dirinya, tetap bisa mikir. Ya. Jadi itu dua makna yang terkandung dari hadis Nabi SAW, la taghdab. Ya, jadi kalau marah itu memang ya sesuatu yang datang begitu saja, ya, suatu hal yang memang Allah ciptakan bagi manusia. Kenapa dilarang? Ya, yang dilarang itu bukan marahnya, ya, tapi apa? Bagaimana bersikap ketika marah itu yang diatur oleh syariat. Oleh sebab itu Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, ya, menjelaskan tentang hadis ini, ya. Sabda beliau tentang orang yang meminta wasiat kepada beliau, di mana beliau mengatakan la taghdab, mengandung dua makna. Ya, mengandung dua makna. Ya, ini kurang lebih mengulangi dari yang tadi. Ya. Makna yang pertama, ayyakuna muraduhu al-amra bil asbabil lati tujibu husnal khuluqi minal karami wassakha wal hilm wal haya wa tawadu wal ihtimal wa kafil adha wa safri wal afu. وَقَذِمِ الْغَيْدِ وَالطَّلَاقَهِ وَالْبِشْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْأَخْلَقِ الْجَمِيلَةِ. Makna yang pertama adalah Rasulullah SAW menyuruh kita untuk ya menempuh sebab-sebab yang bisa apa menempuh akhlak yang mulia, ya berupa ya sikap dermawan, sikap tenang, rasa malu, kemudian rendah hati, kemudian menahan diri, kemudian menahan supaya tidak mengganggu orang lain, mudah memaafkan, ya mudah menahan amarah, kemudian berwajah ceria, suka senyum, dan yang lain sebagainya yang merupakan akhlak yang mulia. Ya. Karena apa? Ketika suatu jiwa itu sudah sudah berakhlak demikian dengan akhlak-akhlak yang mulia tadi, ya, maka dan dia telah menjadi kebiasaan baginya, maka dia bisa menolak ya rasa marah yang datang kepada dirinya ketika datang sebab-sebab kemarahan. Ya, dia dihina misalnya. Ya, dihina itu sebab kemarahan, tapi karena dia sudah berakhlak dengan akhlak yang mulia tadi, dia tenang ya. Dia punya rasa malu kalau teriak-teriak dia malu ya. Dia tawadhu, dia merasa dirinya juga rendah ya, kalau Anda menghina ya ya memang saya begini gitu ya. Ya ini dengan dilatih dengan jiwa seperti itu, maka ketika ada sebab-sebab yang mengharuskan dirinya marah, dia tidak marah. Ya, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, ayyakunal muradu la ta'mal bi muqtadil ghadab idza hasala lak. Makna yang kedua, kalau marah itu menghampirimu, yang penting jangan melakukan hal-hal yang disebabkan karena kemarahanmu. Ya. Jangan melakukan hal-hal yang disebabkan karena kemarahanmu. Ya, dan bahkan berusahalah untuk ya jangan sampai menuruti kemarahanmu. Jangan sampai mengamalkan atau berbuat sesuatu yang diperintahkan oleh amarahmu. Ya. Karena ketika marah itu menguasai Bani Adam, menguasai manusia, maka dia akan seperti ya al-amir an-nahi, seperti yang memerintah dan melarang. Ya. Jadi yang menguasai bukan kita, marah yang menguasai kita. Marah nyuruh kita ini, marah nyuruh kita itu. Oleh sebab itu Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ. Ya. Maka ketika marah itu berhenti atau diam dari Musa. Ya, ini terjemah secara tekstual. Ya. Ketika Nabi Musa marah, beliau melempar apa lauhnya, melempar apa sohif, catatannya, apa namanya, lembar-lembarannya. Ya. Begitu beliau reda marahnya, baru beliau memungut lagi lembar-lembaran yang atau lauh yang beliau buang tadi. Ya. Karena apa? Karena seolah-olah beliau itu marah itulah yang membuat beliau itu melempar lauhnya. Lauh itu apa ya? Tablet atau semacam ya lembaran-lembaran lah, lembaran-lembaran yang beliau bawa. Maka faidalam yamtasil insan, apa yang diperintahkan oleh amarahnya dan dia berusaha untuk melawannya, maka boleh jadi dia akan lebih tenang lagi marahnya. Ya, marahnya akan lebih reda. Ya. Bahkan dia akan cepat hilang marah tersebut seolah-olah dia tidak pernah marah. Ya. Dan demikianlah yang diisyaratkan dalam Al-Quran, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dalam surat Asy-Syura, Allah Ta'ala mengatakan, dan ketika mereka marah, mereka memaafkan. Ya, kalau memaafkan, yaghfirun, kita telah bahas di pertemuan kemarin, yaghfirun itu berarti memaafkan yang lebih memaafkan. Ya, melupakan, seolah-olah tidak pernah marah, seolah-olah tidak pernah terjadi. Ya. Dan Allah juga mengatakan, wal kaudzimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Dan orang-orang yang menghuni surga nanti adalah orang-orang yang bisa menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Maka berdasarkan hal itu, ya, hendaknya seorang itu berta'awudz kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya, memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kenapa? Li'anna syaitan lahu nazahun. Nazghun ajib. Karena setan itu punya godaan yang luar biasa. Ya, wadukhulun alal insan waqta ghadabihi. Dan setan juga bisa masuk ke dalam seorang manusia ketika dia marah. Wa yadfa'uhu ilal af'ali syani'ah, dan akan membuatnya berbuat hal-hal yang tercela, wal aqwalil fadhi'ah, dan akan dan juga berkata-kata yang jelek. Ya, itu kerjaannya setan ketika marah. Berarti marah itu adalah kesempatan setan untuk mendorong manusia untuk berkata-kata yang buruk dan berbuat yang jelek. Diriwayatkan dari Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan, "Istabba rajulani 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ghadiba ahaduhuma fashtada ghadabu hatta tafakha wajhuhu wa taghayyara." Suatu ketika ada dua laki-laki yang saling mencela, ya, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salah seorang di antara mereka marah sampai puncak kemarahan sehingga wajahnya itu berubah dan memerah. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu alladhi yajid." Nabi mengatakan, "Sungguh aku tahu satu kalimat yang seandainya diucapkan maka akan pergi, ya, kemarahan tersebut." Ya. Fantalaqa ilaihi ar-rajul fa akhbarahu biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki ini kemudian kembali menemui yang marah tadi, membawa perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan kepadanya. Ya. Dia mengatakan kepada temannya, ya, ta'awadz billahi minasyaiton. Ya. Dia katakan kepada temannya, berlindunglah kamu terhadap syaitan. Ya. Faqala, maka temannya ini mengatakan, yang lagi marah ini mengatakan, atarabi ba'sun amajnunun ana. Ya, dia katakan, apakah engkau lihat aku ini punya masalah kejiwaan? Ya, engkau pikir aku gila? Ya, idhab, pergi kamu. Ya, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini ceritanya. Ya, ceritanya dia disuruh ta'awudz, disuruh a'udzubillahi minasyaitonir rajim, malah dikira gila. Ya, ente pikir aneh gila kok disuruh ta'awudz? Nah, pergi. Ya. Maka Imam An-Nawawi mengatakan, menjelaskan hadis ini, ya, fihi annal ghadaba fi ghairillahi ta'ala min nazghi syaitan. Dalam hadis ini terdapat faedah bahwasanya marah selain karena Allah itu termasuk di antara godaan setan. Wa annahu yanbaghi li sahibil ghadab ayasta'idza fa yaqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Maka hendaknya orang yang marah dia meminta perlindungan kepada Allah dengan mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Wa annahu sababun li zawalil ghadab. Dan ta'awudz ini adalah menjadi sebab hilangnya kemarahannya. Insyaallah taala, ya. Adapun wa amma qawlu ar-rajul alladhi istadda ghadabuhu hal tarbi min junun. Adapun orang yang ketika ditegur dia mengatakan, emangnya aku gila, ya. Fahuwa kalamu man lam yafqahu fi dinillah. Maka ini ucapan orang yang tidak atau belum paham agama Allah. Orang yang belum mengerti agama, ya. Walam yatahadzab bi anwari syariah al-mukarramah. Dia belum tersinari dengan cahaya syariat yang mulia. Wa tawahama anna isti'adzah mukhtasatun bil majnun. Dia kira yang namanya isti'adzah itu khusus bagi orang gila. Ya, kalau orang gila disuruh ta'awudz, ya, malah enggak bisa, ya. Ya. Dikiranya hanya untuk orang yang hilang akal. Walam ya'lam annal ghadaba min nazaghati syaitan. Dia enggak tahu kalau, ya, marah itu dari setan, ya, dari termasuk godaan setan. Oleh sebab itu, ya, wa lihadza yakhruju bil insanu 'anil i'tidali halihi. Maka ketika dia marah, kemudian dia seperti dirasuki setan, ya, digoda setan, maka dia, ya, keluar dari kondisi stabil. Artinya dia menjadi tidak stabil, ya. Wa yatakallam bil batil. Kemudian dia akan berkata-kata yang batil dan melakukan hal yang tercela dan mewariskan kedengkian dan kebencian dan lain sebagainya, ya, di antara akhlak-akhlak yang buruk yang terjadi karena adanya rasa marah, ya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang meminta wasiat kepada beliau, beliau katakan, la taghdab, Ya, jangan marah. Ya. Faradada miraran, dia ulang lagi. Wahai Rasulullah, berilah aku wasiat lagi. Nabi tetap mengatakan la taqdab. Ya. Falam yazidhu fil wasiyah ala la taqdab. Nabi tidak menambahkan wasiat lain kecuali wasiat yang sama, yaitu la taqdab. Ya, ma taqrarihi at-talab. Padahal diulang-ulang. Ya, permintaan itu diulang-ulang, tapi jawaban Nabi masih sama. Maka ini menunjukkan ya besarnya kerusakan dari amarah dan apa yang timbul dari amarah tersebut. Ya. Dinukil dari Syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa syadidu bisur'ah." Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bukanlah orang yang kuat itu orang yang bisa bergulat, orang yang bisa berkelahi. Itu bukan orang yang kuat. Innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Sungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Adapun makna dari kalimat beliau, laisa syadidu bil sur'ah, orang yang kuat itu bukanlah pegulat, bukanlah orang yang bisa bergulat atau berkelahi. Ya. Karena memang ma'ruf atau diketahui ya di kalangan kita bahwasanya pegulat itu memang orang yang kuat, ya, orang yang kuat yang bisa membanting orang lain. Fa'arada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyunabbihahum annasyiddata wal quwwata haqqan laysat hiya hadhihi. Namun Nabi ingin mengingatkan kita bahwasanya yang disebut kuat yang hakiki itu adalah bukan yang semisal ini. Wa innama hiya ayyam likal insanu nafsahu 'indal ghadab. Ya. Hanyalah yang dimaksud dengan kuat itu kuat menahan dirinya ketika marah. Ya. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min jur'atin a'zamu ajran 'indallahi min jur'ati ghaidhin kadzamaha 'abdun ibtigha'a wajhillah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu tegukan yang lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi ya seorang yang menelan atau meneguk kembali amarahnya, dia bisa menahannya ya dalam rangka apa, ibtigha'a wajhillah, dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ridha Allah. Itu teguhan atau sesuatu yang ditelan yang pahalanya paling besar ya, bisa menelan kembali amarahnya. Ya. Fahiya afdalu jur'atin yatasarra'aha al-'abdu. Ya, maka ini adalah tegukan yang paling besar pahalanya bagi seorang hamba dan yang paling besar pahalanya dan paling tinggi derajatnya, yaitu ketika seorang bisa menahan dirinya dari memuaskan diri dan membalas dendam semata-mata untuk menyelamatkan agamanya dan meraih pahala dari Allah. Ya, tidak ada yang menghalanginya untuk dia mengeluarkan amarahnya kecuali semata-mata saya ingat pahala dari Allah. Saya ingat pahala dari Allah. Saya ingat kalau saya marah, saya kehilangan pahala. Jadi mending saya menahan amarah. Nah, maka ini pahalanya luar biasa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menahan amarah karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kita sudah bacakan ya, wal kadziminal ghaidha. Ya, di antara penduduk surga nanti, orang yang masuk surga dan orang yang mendapat ampunan itulah orang yang bisa menahan amarahnya. Tsumma inna nabiyya alaihi salatu wasalam wajjaha ila amrayn 'azimain 'alal insan ayatahalla bihima hala ghadabihi. Kemudian ya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi taujih, memberi wejangan, memberi bimbingan ya kepada kita terkait dua hal yang agung yang hendaknya setiap orang itu berhias dengannya. Ya, hendaknya setiap orang itu kemudian berhias dengannya ketika dia marah. Dia harus sudah punya bekal ya. Dia sudah punya bekal ketika dia marah. Ya. Yang pertama ya, terkait dengan lisan. Yang kedua terkait dengan anggota badan. Ya, kita akan bacakan dua hadis yang merupakan bimbingan dari Nabi SAW. Ya, yang mana kita harus bisa kita jadikan bekal ya untuk menghadapi ketika kita marah. Yang pertama kata beliau dalam Musnad Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya idza ghadiba ahadukum falyaskut. Nabi mengatakan ketika salah seorang dari kalian marah hendaknya dia diam. Hendaknya dia diam. Ai liyamna'a nafsahu minal kalami halal ghadab. Atau yaitu hendaknya dia tahan dirinya supaya tidak berkata-kata ketika dia marah. Dia diam saja, kunci mulutnya. Ya, dikunci mulutnya diam. Li'anna in takallama wa huwa khutban sayatakallamu bima la yahmadu aqibatahu. Karena ketika dia berbicara dalam kondisi marah, maka dia akan berkata-kata dengan sesuatu yang dia tidak akan senang ya untuk mengingatnya lagi. Artinya dia akibatnya itu tidak akan dia senangi. Akibat yang tidak akan dia harapkan. Li'annahu waqtal ghadab qad yaqulu kalaman sayyi'an. Karena ketika dia marah, maka boleh jadi dia akan mengatakan kata-kata yang jelek. Minal la'nin. Min la'nin dari berupa laknat, wasyatmin dan caci maki, wabadza kata-kata kotor. Ya, maka hendaknya dia menahan dirinya dari berkata-kata. Dan dia tidak berkata-kata dan satu kalimat saja ketika dia marah. Ya, karena ketika dia marah, dalam kondisi marah, maka dia tidak menyadari apa yang dia katakan. Ya. Faidam tana'a anil kalam hatta tahda'u jamratul ghadab ya, wa tatfa'u syiddatuhu fahina idin sayakunul kalam sadida. Nah, adapun ketika dia telah reda kemarahannya, ya sudah turun, sudah tidak lagi marah, nah, baru ketika dia berbicara maka kata-katanya atau ucapannya itu akan lurus, akan benar, ya akan sesuai dengan bimbingan syariat, ya dan tentu dia akan memuji hasilnya, ya dia akan memuji akibatnya. Itu yang pertama, ya perintah dari Nabi untuk diam ketika marah, kunci mulutnya. Adapun yang kedua dalam musnad juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Ketika salah seorang di antara kalian marah dan dia dalam kondisi berdiri, maka hendaknya dia duduk. Ya. Jadi kalau marah dalam kondisi berdiri, maka duduk. Fa in dhahaba anhul ghadab. Semoga dengan itu marahnya hilang. Ya, wa illa falyattaji'. Tapi kalau belum hilang, hendaknya dia berbaring. Jadi kondisi berdiri, kalau marah berarti jangan maju, jangan juga kemana-mana, justru harus duduk. Kalau duduk belum reda, berbaring saja. Ini bimbingan beliau yang diriwayatkan dalam Al-Musnad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka di sini ketika seorang itu dalam kondisi puncaknya kemarahan ya dan dia dalam kondisi berdiri sedangkan yang membuatnya marah itu ada di depannya dan dekat dengannya ya maka rubbama la yamliku nafsahu minal idrar. Maka boleh jadi dia tidak bisa menahan dirinya untuk membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain. Karena berdiri itu kondisi di mana kita siap siaga, mau mukul siap, mau nendang siap, ya, mau nampar siap. Nah, ini membahayakan. Fa idza taba'ada anhu sakana ghadabuhu. Tapi kalau dia menjauh duduk, ya, maka akan tenang marahnya. Bahkan kalau dia butuh untuk berbaring, maka hendaknya dia berbaring. Ya. Fa innahu aktsaru sukunan. Karena berbaring itu akan lebih tenang lagi. Ya. Rebahan itu kan lebih enak ya. Rebahan itu lebih nyaman. Ya. Kalau berdiri kan bawaannya pengen ngapain gitu ya. Kalau duduk apalagi rebahan ya. itu lebih tenang, ya. Wa ahda'u lin nafsi, dan akan lebih menenangkan jiwa kalau kita berbaring, ya, atau tiduran. Ya, maka walhasil, maka kesimpulannya annal ghadban halal ghadabi la yanbaghi lahu ayatasarrafa bima yumli alaihi alghadabu. Maka orang yang marah, dalam kondisi marah hendaknya dia tidak melakukan apapun, ya, di, yang diakibatkan dari dirinya dipenuhi kemarahan. La qaulan wala fi'lan. Tidak berkata-kata dan tidak pula berbuat apapun. Hatta tamtafi'a jamratul ghadab, sampai marahnya itu reda, ya. Wa hadhihi haqiqatul quwwah ayyamlika nafsahu 'inda ghadabihi. Maka inilah hakikat dari kuat yang sebenarnya. Kuat secara hakiki itu ketika seorang bisa menahan dirinya ketika marah, ya. Dan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-ta'anni minallah. Ya. Nabi mengatakan bahwasanya sikap, ya, pelan-pelan itu dari Allah. Sikap tenang itu dari Allah. Wala 'ajalatu minasyaitan. Adapun sikap tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Hadis riwayat Abu Ya'la dalam Musnad beliau. Ya, maknanya apa? At-ta'anni minallah ay ma yardahu wa yuthibu 'alaihi. Maknanya sikap tenang itu dari Allah, maksudnya adalah sikap tersebut membuahkan keridhaan Allah dan akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala 'ajalatu minasyaitan ay huwal hamilu 'alaiha biwaswasatihi. Adapun makna ketergesa-gesaan dari setan, maknanya adalah setanlah yang membawa kepadanya sikap tergesa-gesa tersebut dengan was-was setan, dengan hembusan-hembusan, bisikan-bisikan setan, dia ingin manusia itu segera bertindak ketika dia marah. Ya. Li'anna al-ajalata tamna'u min at-tathabbuti wan-nadhari fil awaqib. Karena tergesa-gesa itu akan menghalangi seorang dari tathabbut, dari klarifikasi, dari memastikan sesuatu dan berpikir tentang akibatnya seperti apa. Itu kalau orang tergesa-gesa nggak mikir. Kalau dia ada kabar, nggak pakai, bener nggak pakai diteliti dulu, langsung gerak. Ya. Bahkan dia nggak mikir lagi, wes pokoknya bergerak dulu. Nanti akibatnya apa, nggak mikir. Nah, ini kalau tergesa-gesa, maka dia dari setan. Ya. Maka orang yang tenang dan ahlun nadhar, ya, dan orang yang mau berpikir tentang akibat yang akan terjadi dan tentang masa depan, ya, tentang kesudahannya mau jadi seperti apa, ya, ini adalah mereka yang yang punya jiwa yang tenang, ya. Wa dzalika anna khassatal aqli an-nadharu fil awaqib. Yang demikian ini karena akal itu memang fungsinya untuk bisa mikir tentang nanti mau seperti apa jadinya, apa akibatnya. Kalau saya melakukannya apa akibatnya, itu akal itu fungsinya itu. Ya. Adapun orang yang suka tergesa-gesa, fa innahum yandafi'una indifa'an bila ta'aqqulin. Adapun orang yang tergesa-gesa, mereka langsung bergegas melakukan sesuatu tanpa berpikir, tanpa merenung apa akibatnya. Ya. Ini bedanya. Oleh sebab itu, ya, perumpamaan jiwa yang tergesa-gesa, ya, jiwa yang tergesa-gesa adalah seperti kurah, seperti bola. Ya, kurah itu ya bola, ya, bola min fakhor, dari tanah liat, bola dari tanah atau dari keramik gitu, ya. Wudi'at ala mir, ya, akan di suatu bidang yang miring dan licin. Jadi bola mungkin ditaruh di perosotan gitu, ya, atau di tempat di gunung gitu, ya, yang tapi licin gitu. Ya, maka di fa, ya, mutadah rijatan wala yudra fi ma'alin ma'ali amriha wa nihayati haliha bi ayyi syai'in tartatim. Ya. Maka tentu bola itu akan menggelinding terus, ya, dan tidak tahu kemana dia akan pergi. Ya, bagaimana nanti dia mau kemana arahnya, di mana dia berhenti, dan apa saja yang dia tabrak, itu nggak akan ada yang bisa menebaknya. Ya, ini perumpamaan bagi jiwa yang tergesa-gesa. Ya. Maka betapa banyak ya hal-hal yang sebenarnya bisa diprediksi ya, atau betapa banyak hal-hal yang kesudahan-kesudahan yang menyedihkan, yang menyakitkan, ya, yang disebabkan karena orang itu tergesa-gesa. Mimman la yata'ammaluna fil awaqib. Di mana orang seperti ini tidak memikirkan akibatnya seperti apa. Wala yanzuruna fil ma'alat. Dia juga enggak mikir akibatnya atau nanti jadinya mau seperti apa, dia enggak mikir. Dia tidak memikirkan hal tersebut, ya. Wa fi apa? Ta'widin nafsi 'alal anah as-salamatu min awaqibil ghadab 'inda wujudihi. Maka ketika seorang itu jiwanya itu dilatih, ya, dibiasakan untuk bersikap tenang, maka itu adalah as-salamah, itu adalah keselamatan, ya, dari akibat-akibat kemarahan ketika dia mendapatinya. Jadi kunci supaya selamat dari akibat-akibat buruk karena marah itu adalah sikap tenang ketika menghadapi hal-hal yang menyebabkan dirinya tidak menyebabkan dirinya harus marah. Kemudian dari Abdullah bin Sarjas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-samtu al-hasanu wa tu'addatu wal juz'un min 24 juz'an minan nubuwah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam as-samtul hasan berarti sikap yang baik. Watu ada tuh nanti akan kita jelaskan ya. Watu ada dan iqtisad, ya, ketiganya ini merupakan juzun, merupakan bagian dari 24 bagian kenabian. Ya, merupakan salah satu bagian dari 24 bagian kenabian. Mananya apa kita akan jelaskan. Yang pertama as-samtul hasan. As-samtul hasan maknanya adalah at-tariqatul maradiyah was-sukunu wal-waqar. Mana as-samtul hasan adalah at-tariqatul maradiyah, yaitu sikap yang terpuji, ya, atau sikap yang mendatangkan ridho, ya, sikap yang baik, sikap yang disenangi, sikap yang menyenangkan, ya. Dan wasukun dan diam serta atau diam serta wakor serta berwibawa. Ya, jadi kurang lebih kita terjemahkan baik yang berwibawa. Ya. Kemudian yang kedua dan menjauhkan diri dari itu memang seperti orang tergesa-gesa. Ada berarti dia merasa bodoh. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan atu adah. Ya, sikap tenang, tidak tergesa-gesa. Yang ketiga al-iqtisad, yaitu sikap at-tawassut bainal ifrat wat tafrid. Ya, yaitu pertengahan antara sikap berlebih-lebihan dengan sikap meremehkan. Jadi pertengahan, ya, melebih-lebihkan berlebihan juga tidak, meremehkan juga tidak. Ini namanya iqtisad, ya, kurang lebih artinya pertengahan, ya, bersikap pertengahan. Maka ketiga sifat ini adalah juz'un min arba'atin wa 20 juz'an minan nubuwah, merupakan bagian dari 24 bagian kenabian. Maknanya adalah anna hadhil awsaf al-azimah wal khilal al-karimah min syama'ilil anbiya alaihimussalam wa awsafihim, ya. Maknanya adalah bahwasanya ketiga sifat ini merupakan sifat para nabi, ya, merupakan sifat dan perangai para nabi dan sifat-sifat mereka. Maka di sini, ya, dalam hadis ini berarti kita sedang didorong, dimotivasi untuk menteladani mereka, ya, menteladani mereka dalam sikap-sikap ini. Allah Ta'ala mengatakan ulaikal ladzina hadallah fabihudahumuqtadi, ya, mereka lah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, maka dengan petunjuk dari mereka teladanilah ya mereka, teladanilah mereka. Jadi ini adalah sikap yang merupakan sikap para nabi, sikap tenang, ya sikap berwibawa dan sikap pertengahan. Hendaknya kita meneladani para nabi dengan sikap-sikap yang demikian. Ya, barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pertemuan mendatang di kelanjutan dari bab ini, ya masih setengah bab lagi, insyaallah akan kita lanjutkan. Barangkali demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah Sobat Muslim, kita ikuti kembali sore hari ini kajian rutin bersama Ustaz Ristian Ragil Hafizullah Ta'ala, melanjutkan kajian dari kitab Ahadithul Akhlaq. Tadi kita masuk pada pembahasan jangan marah dan keutamaan-keutamaan ketika kita menahan amarah kita dan penjelasan-penjelasan lainnya yang terkait dengan hal tersebut. Nah, kali ini kita masuk di sesi kedua, yakni sesi tanya-jawab. Silakan Sobat Muslim dan para pendengar bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Dan bagi pemirsa di YouTube atau di Facebook Radio Muslim, bagi yang mau kirim pertanyaan melalui kolom komentar juga dipersilakan, bisa sampaikan secara langsung di kolom komentar. Baik Ustaz, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan sore hari ini. Pertanyaan pertama, Ustaz, apakah semua sikap tergesa-gesa itu tercela? Bagaimana jika ada sesuatu yang mendesak perlu disegerakan sehingga membuat kita kemerungsung atau tergesa-gesa? Mohon nasihatnya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang tidak semua sikap tergesa-gesa itu tercela, ya. Dalam sebuah hadis dikatakan, ya, tergesa-gesa itu tercela kecuali pada beberapa hal. Di antaranya adalah misalnya seorang itu menyelenggarakan jenazah. Tapi tentu yang dimaksud tergesa-gesa di sini adalah bukan tergesa-gesa yang kemudian tidak didasari, ya, bukan tergesa-gesa yang tadi kita bicarakan, ya, yang tidak pakai mikir, yang langsung, ya. Tapi maknanya adalah mempercepat sesuatu, ya misalnya ketika penyelenggaraan jenazah, maka Nabi memerintahkan untuk segera mempercepat penyelenggaraan jenazah, ya jangan menunda-nunda, maksudnya seperti itu, ya. Tergesa-gesa di sini maknanya adalah percepat. Begitu pula misalnya menyegerakan menikah, ya menyegerakan menikah ini juga bukan termasuk tergesa-gesa tercela, artinya mempercepat menikah. Atau mempercepat menikahkan anak yang sudah saatnya menikah, ini juga bukan termasuk hal-hal yang tergesa yang tercela. Jadi tergesa di situ maknanya berbeda dengan tergesa-gesa, karena yang kita bicarakan tadi yang tidak pakai mikir, yang langsung, yang didasari oleh emosi. Kalau ini maksudnya adalah cepat-cepat, ya cepat-cepat dengan tetap berpikir, dengan tetap mempertimbangkan hal-hal yang mempertimbangkan akibatnya, ya. Jadi itu maksud dari tergesa-gesa yang dibolehkan dalam syariat. Wallahu taala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimana sikap terbaik ketika menghadapi orang yang pemarah agar kita tidak terpancing? Terutama menghadapi orang marah yang belum paham agama dan kemungkinan agak susah jika dinasihati tentang syariat. Mohon jawaban dan penjelasannya Ustaz. Iya. Orang yang marah, ya, kita harus sikapi dengan sikap yang sabar, ya. Tentu orang yang marah itu bukan kita yang marah. Kalau kita yang marah susah, ya. Ya, kalau kita yang marah susah untuk sabar, tapi kan kita bukan yang marah. Kita bukan dia yang sedang marah. Kita bisa melihat dia marah. Kita tahu kalau dia marah itu akan seperti apa. Ya, orang yang tidak dalam kondisi marah lebih mudah berpikir daripada orang yang sedang marah, kan gitu ya. Jadi lebih mudah menghadapi orang yang marah daripada kalau kita sendiri yang marah. Kalau kita marah sudah, ya justru akan kacau. Maka kita ingat ya bahwa kondisi kita itu dalam kondisi semacam itu kita lebih baik daripada dia. Ya, kalau dia marah dia nggak bisa mikir, kita nggak marah. Ya, dan dia dalam kondisi lemah dia nggak bisa mikir, kita bisa mikir, ya. Maka kita jangan menambah-nambah masalah dengan kita ikutan marah. Yakin aja lah kalau kita marah itu akan runyam semuanya. Yang satu nggak bisa mikir, yang satu nggak bisa mikir, selesai urusan. Ya. Tapi kalau misalnya dia marah, kita tetap bisa mikir. Nah, gitu. Jadi kita tetap tenang, tetap sabar. Kita sadari bahwa dia kondisinya membutuhkan kita yang perlu untuk menenangkan dia. Ya. Ibaratnya begini, ada orang tenggelam. Ya kita jangan ikut tenggelam juga, gitu ya. Kita nggak bisa renang, ya. Jangan ikut nyemplung kan, gitu ya. Kita marah balik ke dia berarti sama-sama celaka. Ya maka itu yang perlu kita ingat. Ketika marah, kondisi kita lebih baik daripada dia, kita harus bisa menyelamatkan dia. Ibaratnya dia seperti tenggelam aja lah. Dia tenggelam, kita berusaha menenangkan dia. Insya Allah itu berpahala, ya. Jadi kalau kita malah ikutan marah, ya itu yang repot. Jadi tenang, kemudian ketika, ya kita nggak usah pakai dalil-dalil. Ya. Orang marah itu biasanya dia pengennya didengerin dulu. Ya udah, dia ngomong apa didengerin dulu. Kalau kita menyela dia tambah marah. Ya. Jadi didengarkan dulu, dia maunya apa sih, gitu ya. Nah setelah dia udah keluar semua, biasanya dia lebih cool down. Nah, pas cool down itu baru kita bisa mulai masuk. Dan itu nggak bisa langsung. Nggak bisa kemudian, Nabi mengatakan demikian. Ya, ada orang yang bisa digituin, ada yang tidak. Ya, kalau dari pertanyaan tadi kan sepertinya orangnya susah ya, di tadori hadis. Ya. Maka kita berempati dulu ke masalah dia, apa yang membuat dia marah. Ya. Atau kalau dia marah ke kita, ya cobalah kita pahami dulu apa maunya dia. Ya, apa maunya dia? Kita kemudian tenang menanggapi dia, kemudian kita jawab. Ya, dan jawaban kita jangan sampai tambah menyakiti hati dia. Ya, mungkin kita boleh saja mengalah ya, mengalah sebentar. Ya, nanti baru kemudian kalau kita mengalah, justru malah dia nanti jadi tambah nggak enak. Nah, justru dia bisa jadi minta maaf ke kita. Jadi macam-macam kondisi orang marah tidak bisa disamakan, tapi intinya semua disikapi dengan sikap yang sama, yaitu sikap tetap tenang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Sobat Muslim dan para pendengar yang lainnya, silakan bagi yang mau bertanya bisa sampaikan pertanyaan ke nomor interaktif 0823-2727-5333. Dan bagi yang menyimak melalui Facebook atau YouTube Radio Muslim Jogja juga bisa sampaikan pertanyaan melalui live chat atau kolom komentar. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Yeah. Ustadz, ketika sedikit kesal, saya pernah berkata untuk tidak melakukan suatu hal tertentu. Namun jika ternyata saya ingin melakukan hal tersebut, apakah ini dikatakan berdusta atas omongan saya sendiri? Mohon jawabannya Ustadz. Ya, kalau dia tidak sampai bersumpah, ya tidak masalah. Ya, dia tidak perlu kemudian merasa bersalah dengan apa yang dia katakan. Namanya juga orang lagi marah, ya. Kemudian sekarang sudah menyadari bahwa itu adalah hal yang salah. Kalau dia lakukan, malah salah kan gitu ya. Nanti saya ini gitu. Padahal itu suatu perbuatan jelek, ya. Nanti saya pukul kamu. Awas kalau ketemu, misalnya ya. Padahal kalau kita tahu kalau memukul seorang muslim kan dosa ya, menyakiti seorang muslim dosa ya, atau menyakiti dia dan lain sebagainya kan dosa ya. Nah dia kemudian setelah sadar dia tahu itu nggak benar ya mas, itu yang lebih baik bagi dia dan tidak perlu dia lakukan hanya demi menepati apa yang telah dia katakan. Wong dalam pembahasan yang kemarin kita juga telah jelaskan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya bersumpah untuk tidak mau lagi membantu kerabatnya. Karena apa? Karena kerabatnya ini ikut dalam menyebarkan berita yang tidak benar tentang Aisyah. Marah Abu Bakar. Saking marahnya bersumpah, saya nggak mau bantu dia lagi. Ya, nggak mau bantu kerabatnya ini yang telah menyakiti keluarganya Abu Bakar. Tapi Allah tegur dalam Al-Quran. Wala ya'tali. Jangan kamu bersumpah ya, untuk jangan sampai orang yang punya kelebihan harta di antara kamu bersumpah untuk tidak memberi kepada kerabatnya. Ya, artinya apa? Yang sudah bersumpah saja disuruh Allah jangan kemudian menuruti sumpahnya, apalagi ini misalnya nggak pakai sumpah, dia hanya sekedar berkata-kata, ya maka bagi dia cukup bertobat dari apa yang sudah dia katakan dan selesai urusan, ya. Dan tidak termasuk kemudian, ya kalaupun itu dosa, ya kalaupun itu dosa karena dia dalam kondisi marah dia malah berkata-kata seperti itu, ya dengan tobatnya insya Allah akan terhapuskan dosa tersebut. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan Ustaz di kesempatan sore hari ini. Ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mohon sebagai penutup, mohon kesimpulan pada kajian kita sore hari ini Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, pada pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah sampaikan tentang hadis la taghdab. Hadis jangan marah. Yang mana oleh para ulama dikatakan sebagai inti dari wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bab akhlak. Ya, karena apa? Karena ketika marah maka akhlak-akhlak buruk itu keluar. Ya. Dan sebaliknya ketika kita sudah berakhlak baik maka segala keburukan yang timbul dari sikap amarah itu akan tercegah, akan tidak jadi dilakukan. Maka itulah sebabnya marah itu adalah kunci. Ya, kunci kepada keburukan dan menahan amarah itu kunci dari kebaikan. Maka andainya ketika ada sesuatu yang membuat kita marah, kita ingat dua hal. Ya, pertama, ya bahwa saya marah itu akan membuat kita melakukan hal-hal yang tidak akan kita sukai akibatnya. Akan kita sesali pasti. Ya, kalau kita marah kita malah ngomong, itu tadi kan ada yang mungkin tadi ada yang malah berkata-kata yang dia sesali. Terlanjur dia katakan atau terlanjur dia lakukan, biasanya dia akan menyesal. Maka kita ingat aja lah, ya, maka kita ikuti sabda Nabi tadi, jangan berkata-kata, jangan berbuat apapun sampai marah kita reda, baru kita boleh berkata-kata. Yang kedua yang kita ingat adalah pahala dari menahan amarah. Pahalanya adalah Allah siapkan surga, ya. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum, bergegaslah menuju ampunan Tuhanmu. Wa jannatun 'arduha samawati wal ardu, dan surga yang luasnya langit dan bumi. Wa'idan, yang disiapkan ya bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fi sarra wa dharra wal kadhimin al ghayz. Mereka disiapkan bagi mereka yang berinfak dalam kondisi susah maupun senang dan bisa menahan amarahnya. Itulah surga disiapkan bagi mereka. Nah, itulah pahala yang luar biasa besar bagi orang yang bisa menahan amarah. Ingat dua itu saja, insya Allah Ta'ala kita akan lebih bisa menahan diri kita ketika marah. Barangkali demikian yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah Ta'ala kita lanjutkan bab ke-15 ini. Sisanya di pertemuan mendatang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.